Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Wit Sawu Omai Gendruwo, kiriman dari Suparti. Sawu etan omah oyote jeplak pedhot, sisa pedhotan isih ning jero omah. Lah kok iso isane asal kuwi lho, gak ana udan, gak ana angin. Deleng oyote sing pedhot gedene sak pupu buta, miturut logika gak mungkin iso asal. Mestine oyot sak mono gedene kuwi iso gondeli rebatange aja nganti asal. Kang Leman tanggaku sing meruh sepisanan terus nyeraki rebatan sing melanggrang kaya ula sawa sing siap nadah pedet kemejar. Kaya patrapi ilmuwan, sajak ora trimo karo temuan sing diadepi iki. Dan sedelok mesem, untune dhuwur ngarep sing rompal mergo tabrakan sawetara taun kepungkur malah kena kanggo nyempitake rokok sing sedilo-sedilo disedot sajak nikmat. Nah, ya bener wit sawu iki ambruk Pak Guru. Nah, woe ngrendepe ngene, atik sawune super gedene meracak sandok banyak kakean uwong, Pak. Nek miturut aku kok ora ngono Kang Leman. Sawuku iku yen woh ya kaya ngene iki dadi wis ukurane rata-rata saben woh tebasane mesti ora kurang sak yuta kan. Aku mbayangke kangelan sing luar biasa. Lah piye kanthi ambrone wit sawu iki ateges wis ngelongi penghasilanku sak yuta saben sak panenan sawu. Ora ngopeni, ora ngingoni, kena dipek no utang sak yuta kecekel tangan. Bareng saiki aso dhisik gelaku kentir rikala kelingan yen ing nggure omah uga ana anakan sawu. Saiki pancen durung woh, ning sok ben mesti woh. Ya muga-muga wohe mengko paling ora padha karo sing ambruk iki. Syukur-syukur iso luwih gedhe meneh. Thank you. Ambre wit sawuku iki mergo diaru-aru bangsa lelembut, Kang. Walah, Pak Guru, kok malah gawe makalah kuno. Pemikiran mundur kuwi, Pak Guru. Masa gendruwo kok ngrubuhke wit sawu? Dak kira gendruwo ki ya seneng mangan sawu. Mangan ning ratuku ya gendruwo kuwi. Mong kari njupuki ora ana sing weruh. Aku mesem krungu kok jae Kang Leman. Mosok gendruwo gelem mangan sawu? Mosok gendruwo kaya wong? Pak Guru ki kok ora percaya ta? Kang Leman maedu sajak ngerti karo sing ana batinku. Maksudku ngene lho Pak Guru, yen gendruwo kuwi sing ngrubuhke wit sawu tegese dake dhewe sing kapiran alias rugi. Rugi mergo ora mangan sawu. Nah, tegese Kang Leman percaya to yen rubuhe wit sawu iki dirubuhake gendruwo? Gak. Liyane dekne rugi, gendruwo ora bakal kuat ngrubuhke wit semene gedene iki. Eling kun dhisik Kang Leman tau cerita pengalaman nyoto kang mbok alami dhewe. Jarimu gendruwo kuwi kuat nelung pringapu sak dapur kanggo ngalang-alangi dalan. Nganti Kang Leman ora iso nruske laku mergo dalane kecegatan pring sing ngebaki dalan. Nelung pring sak dapur wae kuat kok apa bedane karo ngrubuhke wit sawu? Masak ceritaku jaman dahulu kuwi mbok nggo mbantah panemuku Pak Guru. Nalar lan pemikirane wong mono saben wektu ngalami wah-wahan. Wah-wahan kuwi dumadi mergo anane kemajuan mikir. Cetane ngono, aku saiki iki luwih pinter ketimbang dhek mbien. Kang Leman jegagak, sajae Kang Leman kok babar pisan ora percaya karo penemuku yen sing ngrubuhke wit sawu iki bangsane gendruwo. Yen ngene iki perlu Kang Leman dakjak survei utawa nyelidiki penyebab wit sawu iki asal utawa rubuh. Saiki ngene Kang, ayo do buktekake panemuku kuwi. Mergo aku yakin marang panemuku kuwi. Lah carane piye Pak Guru? Kang Leman kudu manut aku. Mengko ngadep pagu magrib Kang Leman melu aku. Nyate ta? Wah, yen perkara nyate sak warekmu kuwi perkara gampang. Waton panemuku kuwi bener. Ora trimo nyate Kang, engko isih tak wenehi duit. Iki aku mantuk banget ya, nek ngono aku manut. Kaya wis sing tak sepakati, ngadepi magrib Kang Leman wis teko ning gonanku. Aku gawe siap, ora dadak tak tawani lungguh. Kang Leman tak jak menyang kampung etan omah, pernah wit sawu asol, utawa rubuh. Watara 20 meter sak kidul kulone wit sawu rubuh kuwi ana dapuran wit gedang kepok pripit. Kang Leman dak jak marani dapuran wit gedang kuwi. Banjur wong loro lungguh ngisor dapuran wit gedang. Kang Leman nyawang aku. Aku paham yen dheweke kepingin takon. Ayo, do nyuwun ngersaning Gusti kang murbeng dumadi, ati lan pikir nyawiji, mripat nggo nyawang wit sawu sing rubuh kae. Ngene iki dudu perintah saka Mbah Dukun utawa Kiai, ning saka aku dhewe. Mergo aku duwe keyakinan yen wayah surup, wayah tengah wengi, wayah beduk, kuwi wayah-wayah kanggone bangsa lelembut ngetokake wujudane. Anane aku bisa duwe dudutan kaya ngono mergo aku wis bola-bali ngalami dhewe. sing ora iso dak lalekake rikala wayah surup aku mulih saka mbloro. Ing sakwijining papan ing satengahing dalan, dumadakan lampu kunyorot sakweneng wewujutan kang gumunake. Aku lan anak bojoku sing tak boncengake kabeh meruwi. Wewujutan kuwi kaya wong wedok, gedene antarane telung wong, dhuwure antarane telung meteran. Rambute diremyak tapian anduk. Aku ora meruwi raine. Mergo nalika kesorot lampu dheweke meringos. Aku deg-degan, kuatir yen lewat ngarepe persis juri sirahku dicomot terus diuncalke nyang kebonan arep ciloko. Ning nyatane kok ora ngaru biru aku lan anak bojoku. Yen pas tengah wengi pancen dak sengaja panggonan sing jarene wong wingit, biyen isih wayahe usum nomer. Kepingin golek pangsit nomer sing sip dhewe. Ora dadak nggawa kanca aku lungguh konsentrasi. Antarane setengah jam ana angin lesus liripin usus. Tak waspadake wit trembesi sing gedene ora mekakat lan sing entuk paraban nggon wingit kuwi pang-pange pating pentiyung. Getokku mengkorok mergo aku ngerti yen angin sing hebat iku angin sulapane bangsa lelembut. Najan ngono aku ora niat mlayu ninggal papan kuwi. Aku duwe prinsip ora bakal aku mati mergo diwedeni bangsa lelembut. Aku mung kepingin ngerti pangeram-meram apa sing arep dipamerake ing ngarepku dening sing mbawreksa panggonan wingit iku. Loh, ora tenan, mripatku dak ambake nganti mlorok. Lesus mandeg, ana tengkorak nganggo jubah putih ing cedhake wit trembesi kuwi. Tengkorak jubah putih kuwi saya dhuwur. Kojai kondo sing dak tompo sopo sing bisa ngoyok utawa ngerebut jubai tengkorak sing saya munggah menduriku bisa sugih mrewu. Dak kira sitik banget wong sing ora kepingin sugih mrewu. Aku ora mlebu daftar kuwi. Yen aku ora kepingin sugih mrewu ngopo dadak repot-repot teko ing panggungan wingit kuwi. Sinurung derengku kepingin sugih mrewu terus wae aku mencolot mubruk jangrong jubah putih. Ning ngapes jangkong jubah putih ilang. Aku nubruk wit trembesi sak kanyange. Aku bengok Allahu Akbar. Madep mantep nyuwun sih pitulunganing lan kawelasaning Gusti Kang Akar Jagat. Leman jiwit pupuku lamunanku buyar mripatku mlorok ndeleng wewujutan ing pernah wit sawu sing rubuh wewujutan kaya uwong gedene telung uwong dhuwure rong uwong rambute gimbal awake kebak wulu diud-diud penganggungane kabeh ireng raine persis rai kedhok tukang nenggon barongan ning aku ora ndeleng gendruwo wedok. Semono akeh gendruwo kuwi kabeh nganggo katok komprang ireng. Ora ana sing tapian anduk kaya sing dak weruh nalika surup-surup kae. Sajake gendruwo-gendruwo kuwi arep pindah, ketoke ngumpul siap-siap boyongan. Ana bocah lanang sarungan sarunge dicentangi. Kuplukan ireng sarunge uga ireng. Wah, kuwi anak gendruwo sunat dituntun diseleh ngarep. Pandeng omahe awak dhewe wis ora kena dinggoni. Saiki ayo padha ngali menyang kono ya. Kojae gendruwo sing nuntun anan gendruwo sunat ora diterusake. Tangane nudingi arah panggonan sing dituju. Helalah, jebule sing ditudingi kuwi anan wit sawu ing kidul ngomah. Kanggo pangeling-elingan pengalaman. Sumben yen nunatke adine si Bekok iki gak usah nangkap dangdut mergo polahe wonang penjuget nganti omahe awake dhewe rusak sing rugi awak dhewe tujune ana omah anyar sing gak pati adoh. Swara gendruwo sing nuntun anan gendruwo sunat kuwi keprungu gedhe rada agor-agor sajae Kang Leman ngempet wedi oleh jiwit pupuku diuntir-untir. Aku meringis, meripat merem ngempet loro, bareng melek ladalah tontonan ing pernaiwit sawu rubuh kuwi elang musno. Kang, percaya apa ora? Iya, Pak Guru. Aku percaya. Sing ngrubuhke wit sawomu kuwi bener ndruwo do jogetan. Kaya wong ya, Pak Guru, duwe gawe sunatan ya nanggap dandut barang. Lah mesti diapusi bayarane, mesti mung godhong wariban. Ya nek ramalah dinae kunir. Lah nek cara aku dinae dong wariban apa kunir ya tak polisine tak laporno. Wangsulane Kang Liman kumawani. Nek dinae kunir kuwi tegese malih emas ya Kang. Nek kok polisine ya seneng polisine, lah malah entuk emas. Ya yen kunire mung siji, lah yen kunire sak tompo, ora malah nyugi. Saka mesjite Mbah Karno krungu Fatihah, maghrib durung rampung, aku lan Kang Liman ninggalake ngisor dapuran wit gedang kepok pripit. Jujuk omah wudu terus maghriban. Bubar maghriban Kang Liman tak sate ake, sak warke, isih tak sangoni. Aku marem dene angen-angenku ngenani penyebab wit sawu rubuh kuwi bener. Pancen gendruwo sing rubuhake rikala padha jejogetan ngregengake dangdutan acarane kuwi. Semene crita saka aku. Salam Jimatres, salam misteri. Au.